Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد, الحمد لله pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk meneruskan pembacaan kitab Kasyful Syubuhat yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada pertemuan telah lewat beliau menyebutkan bahwa faedah seseorang muslim mengetahui tentang tauhid, demikian juga seseorang bisa dia itu keluar dari agama Islam dengan sebab suatu kalimat yang keluar dari lisannya karena dia itu bodoh, dalam artian dia tidak mau belajar agama dengan meremehkan mempelajari agama, padahal di sekitar dia ada tempat-tempat mencari ilmu. Maka di sini akan menimbulkan dua faedah kepada diri kita. Yaitu faedah seseorang yang dia itu mengetahui tauhid dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, demikian juga mengetahui banyaknya orang yang tergelincir di dalam permasalahan tersebut. Maka di situ ada dua faedah. Yang pertama adalah bergembira terhadap nikmat Allah tersebut, mensyukuri nikmat Allah tersebut. Dan itu lebih bagus daripada apa yang mereka kumpulkan dari kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan wahai Muhammad, dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, demikian juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya engkau bersyukur. Sebutkan dalam pertemuan terlewat bahwa nikmat tersebut adalah dengan diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian juga agama Islam. Maka itu adalah lebih bagus daripada apa yang mereka kumpulkan dari kehidupan dunia. Demikian juga faedah yang kedua adalah timbul rasa takut pada diri seorang untuk kemudian nikmat tersebut hilang pada diri dia, untuk kemudian terjatuh kepada kesyirikan sebagaimana orang-orang yang terdahulu. Demikian beliau menyebutkan di dalam pertemuan yang telah lewat. Kita baca pada pertemuan telah lewat. Kemudian beliau menyebutkan di pasal yang berikutnya, Al-Fasru Al-Khamis, pasal yang kelima, Anna hikmatullah iktadot ayaj'ala li anbiya'ihi wa awliya'ihi a'da'an. Sesungguhnya termasuk dari hikmah Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan, mengkodok untuk menjadikan bagi para nabi-nabi, demikian juga wali-walinya, a'daan, musuh-musuh, minal insi wal jin, dari manusia demikian juga dari jin. Itu adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pasal ini atau judul ini tidak dari kalimat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, hanya saja sebagian penerbit menjadikan pasal ini. Adapun beliau rahimahullah taala beliau menyebutkan wa'lam anna Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sungguhnya Allah Subhanahu wa taala min hikmatihi. Ini wa'lam anna Allah Subhanahu min hikmatihi, dari hikmah Allah Subhanahu wa taala, lam yab'ats nabiyyan bi hadza tauhid, tidaklah mengutus seorang nabi dengan membawa tauhid ini, dengan dakwah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, illa ja'ala lahu a'daan, kecuali Allah jadikan untuk para nabi itu musuh-musuh. Hikmah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kemudian tidaklah diutus seorang rasul kecuali di situ ada musuh-musuh yang menghalanginya. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din sukhrufal qawli ghurura. Maka demikian itu kami jadikan untuk setiap nabi adu, musuh-musuh, syaitan-syaitan, dari manusia demikian juga dari jin. Yuhi ba'dhum ila ba'din sukhrufal qawli ghurura, mewahyukan sebagiannya kepada sebagian yang lain zuhruf, hiasan-hiasan, ucapan-ucapan, zuhrufal qaul, ucapan-ucapan yang menipu, ghurura, yang membuat orang tertipu dengannya. Surat Al-An'am ayat yang ke-112. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi setiap nabi itu musuh-musuh, baik berupa setan dari kalangan manusia dan setan dari kalangan jin. Yang kemudian satu dengan yang lain menghiasi-hiasi kalimat untuk menipu orang-orang yang beriman. Kalau kita perhatikan dalam tarikh, demikian juga sejarah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk para nabi, demikian juga para rasul itu musuh-musuh. Sebagaimana yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, banyak Allah menyebutkan di dalam Al-Quran kisah ketika beliau menyampaikan dakwah kepada pemimpin yang ada di situ. Sebagian mengatakan Namrud. Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah, alam tara ila ladhi haja Ibrahim fi rabbihi an atahu lahul mulk id qala Ibrahimu rabbiya ladhi yuhyi wa yumit. Bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang dia itu berhujjah, berdebat dengan Nabi Ibrahim, yang dia mempunyai kekuasaan. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi alladhi yuhyi wa yumit, sesungguhnya Rabbku adalah yang menghidupkan dan yang mematikan. Qala ana yuhyi wa umit. Kemudian raja ini juga mengatakan, aku bisa menghidupkan dan juga mematikan. Kemudian disebutkan bahwa mematikan demikian juga menghidupkan untuk dia itu menurut dia adalah dengan didatangkan dua orang, salah satunya dibunuh, salah satunya dibiarkan hidup. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Sungguhnya Allah mendatangkan matahari itu dari masyriq, dari timur, terbit dari arah timur. Buatlah agar dia itu terbit dari arah barat, maka dia tidak mampu. Wabidal dan dikabar. Demikian juga bagaimana Nabi Ibrahim waktu itu merusak patung-patung yang mereka miliki. Kemudian sampai kemudian beliau didatangkan dan ingin dibunuh. Ketika mereka tidak mampu menjawab ucapan Nabi Ibrahim bahwa yang merusak itu adalah patung-patung kalian yang paling besar ini, yang paling besar ditunjuk. Dan mereka tidak bisa menjawab bagaimana mungkin kemudian patung itu bisa bergerak atau merusak. Kemudian mereka membakar Nabi Ibrahim. Kemudian Allah SWT menolong beliau. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan wahai api, jadilah engkau bardan wa salaman, dingin, demikian juga keselamatan untuk Ibrahim. Dihancurkan. Nabi Ibrahim sendirian waktu itu menghadapi kaum yang demikian banyak. Demikian juga Nabi Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun. Kisah yang panjang kalau kita mau cerita banyak sekali. Walamma taral jam'ani qala sabu Musa innal mudrakun qala kalla inna ma ya rabbi sahdin. Keadaan-keadaan yang sulit kemudian Allah menolong nabinya. Di sini Nabi Musa alaihissalam ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melihat dua kelompok itu, kelompok Nabi Musa alaihissalam dan kelompoknya Fir'aun. Maka berkata yang mengikuti Nabi Musa alaihissalam, innal mudrakun, sungguhnya kita akan dihancurkan oleh mereka, akan didapat oleh mereka. Kemudian Nabi Musa dengan yakin mengatakan, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak sama sekali, sungguhnya bersama denganku itu adalah Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Sayahdin akan memberikan petunjuk kepadaku, sampai kemudian ditenggelamkan Fir'aun la'natullah alaihi. Demikian juga nabi-nabi yang lain. Nabi Hud ketika diutusin Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya, 'Ad. Demikian juga Nabi Soleh pada kaumnya, Samud. Demikian juga Nabi Nuh, Rasul yang pertama waktu itu. Diberikan oleh Allah SWT keselamatan dengan menaiki perahu. Kisah yang banyak. Demikian juga Nabi kita, Muhammad SAW. Di situ musuh-musuh yang banyak dari orang-orang kafir Quraisy. Demikian juga Heraklius, Herakl dan sebagainya. Raja Persia dan yang lainnya. Itu adalah hikmah Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan untuk para nabi itu musuh-musuhnya. Kemudian juga disebutkan bahwa mewahyukan satu dengan yang lain itu zuhrufal qawli ghurura. Dengan ucapan yang menipu. Sempat kita sebutkan di dalam pembahasan al-usulus sittah bahwa mereka syaitan itu bagaimana dia menghias-hiasi orang-orang yang bertauhid itu dengan apa? Dengan bentuk membenci orang-orang soleh. Sebagaimana Allah sebutkan di sini, yuhi ba'dhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Diwahyukan satu dengan yang lain dengan apa? Dengan kalimat yang menipu. Kalau kita perhatikan di usul sitah disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, ini di asal yang pertama yang berupa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan tsumma lama sara alal aktsari ummah masara. Kemudian ketika apa yang terjadi dari kebanyakan umat, dari apa yang terjadi adharalahum syaitan. Syaitan itu menggambarkan kepada manusia al-ikhlas, bentuk keikhlasan itu bisurati tanakusi sholihin, di dalam bentuk mengurang-urangi, meremehkan orang-orang soleh. Tidak kemudian mendatangi kuburannya, bertawasul dengannya. Demikian juga mungkin tidak melakukan kegiatan 40 hari. Atau kalau sekarang mungkin yasinan dan sebagainya. Digambarkan orang-orang yang bertauhid itu merendahkan orang-orang soleh. Zuhrufal qawli ghurura. Wa taksir fi huquqihim, demikian juga mengurangi hak-hak mereka orang-orang soleh. Padahal bukan demikian. Untuk kemudian menghormati orang-orang soleh. Akidah kita adalah menghormati orang-orang soleh. Sebutkan di akidah tauhidiyah, wa lam salaf minas solihin wa man ba'dahu minat tabi'in la yazkaruna illa bijamil. Ulama-ulama salaf dari orang-orang yang soleh dan setelahnya dari para tabi'in tidak disebutkan kecuali dengan kebagusan. Wa man dzakara bisu' bahwa ala ghairi sabil. Barang siapa yang menyebut mereka ulama-ulama terdahulu dengan kejelekan, maka tidak di atas jalan yang benar. Ya, demikian bentuk menghormati orang-orang soleh, memuliakan mereka, mendukung pendapat-pendapat mereka yang berdasarkan Al-Quran, demikian juga sunnah. Bukan kemudian dengan melakukan haul dan sebagainya. Kemudian sebutkan wa adharu lahum asyirk billah fi surati mahabbati sholihin. Syaitan ya, menampakkan kepada mereka syirik itu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk mencintai orang-orang soleh yang tawasul kepada kuburan-kuburan itu, demikian juga menziarahinya dengan untuk tawasul, minta syafaat dan sebagainya. Itulah suatu yang bagus, mencintai orang soleh, padahal itu bentuk kesyirikan, ya, dalam bentuk tadi, dalam bentuk mencintai orang soleh wa atba'ihim dan pengikut-pengikut mereka. Bagaimana syaitan menggambarkan demikian dari hikmah Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menjadikan untuk setiap nabi itu musuh-musuh. Dan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadikan para nabi itu musuh-musuh. Demikian juga kehendak Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada sebagian orang, demikian juga kemudian menyesatkan seorang, bahkan diciptakan di situ syaitan. Itu adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk di dalam akidah sebutkan oleh Imam Thahawi rahimahullah taala di akidah Thahawiyah beliau, sebutkan di halaman 166 yahdi mayasya'u wa yaksimu wa yu'afi fadlan. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Wa yaksimu wa yu'afi, demikian juga melindungi dan memaafkan, fadlan sebagai bentuk keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yudhillu mayasya', demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang-orang yang Allah kehendaki. Wa yakhdhulu wa yabtali adlan, demikian juga Allah Subhanahu wa taala biarkan dia, tidak menolong dia, tidak memberikan hidayah. Wa yabtali, demikian juga menguji mereka, adlan, keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala punya hikmah demikian, memberikan hidayah kepada sebagian orang, demikian juga memberikan kesesatan kepada sebagian yang lain. Itu adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang mungkin bertanya, kenapa kemudian Allah SWT menjadikan untuk setiap nabi itu musuh-musuh? Kenapa tidak dijadikan semuanya itu beriman? Demikian juga kenapa tidak kemudian semuanya mendapatkan hidayah? Sebagian mungkin bertanya demikian. Tapi itu adalah hikmah yang sangat besar sekali. Bahkan disebutkan oleh para ulama, ini suatu yang penting, kadang suatu yang muncul pada diri kita. Kenapa Allah SWT mempunyai hikmah yang demikian? Sebutkan oleh Al-Imam Ibn Abil'is, ya, di antara hikmahnya disebutkan di sini, bal qad yakunu fi khalqihi lahum dhalikal fi'l wa inatuhum 'alaihi wajhun mafsadah. Bahkan kadang-kadang di penciptaan Allah SWT terhadap mereka itu dari perbuatan Allah SWT, dan Allah SWT memberikan pertolongan kepada mereka itu ada wajhun mafsadah, ada suatu yang membahayakan. Min haitsu huwa fi'lun lahu, dari sisi yang dia itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini diperbincangkan oleh para ulama. Yang dari situ kita mengetahui suatu hikmah yang besar. Ya, sebagian orang menanyakan, ya, dari kalimat tadi, kenapa Allah Subhanahu wa taala ini memberikan hidayah kepada sebagian, demikian juga tidak memberikan hidayah kepada sebagian? Kenapa Allah kemudian menciptakan syaitan, demikian juga mungkin menciptakan di situ untuk para nabi musuh-musuhnya? Ada hikmah yang besar. Sebutkan di sini ucapan dari Abdul Razak Al-Afifi rahimahullah taala, ya, al-mafsadah al-udma allati kana satahdusu law aradallahu qaunan imanan nas. Mafsadah yang besar apabila terjadi kalau Allah SWT menjadikan semuanya itu beriman. Tidak ada syaitan, tidak ada untuk kemudian para nabi itu musuh-musuh. Apa hikmahnya? Kenapa tidak kemudian semuanya dalam keadaan demikian? Ya, intifa'ul ibtila, yaitu apa? Tidak adanya cobaan. Jadi kalau semuanya itu dalam keadaan beriman, tidak ada para nabi itu musuh-musuhnya dan sebagainya. Itu adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya adalah kalau kemudian tidak ada dari musuh-musuh para nabi, demikian juga dari musuhi yang tidak ada yang musuhi dakwah-dakwah yang benar, maka tidak adanya cobaan. Wangtifail faedah minat taklif asyariah, tidak ada faedah juga pembebanan syariat. Kalau semuanya beriman berarti apa? Disebutkan di sini, maka tidak ada faedah pembebanan syariat. Walamma syara'allahu syar'an, Allah tidak akan mensyariatkan suatu syariat. Walamma arsala rusulan, tidak akan Allah utus para rasul. Li'annahu la hajah idzan ila irsali rusul, karena tidak ada lagi faedah diutusnya para rasul. Kalau semuanya beriman kan tidak ada. Tidak ada di situ faedah diutusnya para rasul. Wala tangtafi taqsimun nas ila ahli jannah wa ahli nar, juga tidak ada lagi pembedaan di antara manusia penghuni surga dan penghuni neraka. Hikmah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Oleh karena itu sebutkan di sini oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwa sungguhnya, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dari hikmahnya itu tidaklah mengutus seorang nabi kecuali di situ Allah jadikan musuh-musuh. Apa hikmahnya tadi kita sebutkan? Kalau semua dalam keadaan beriman, tidak ada hikmah kemudian diutusnya para rasul, tidak ada lagi pembagian di situ penghuni surga, demikian juga penghuni neraka, juga tidak ada lagi mungkin surga dan neraka. Demikian disebutkan oleh sebagian ulama. Itu adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kembali juga dalam ayat la yusalu amma yafalu wa hum yusalun. Dan Allah tidak ditanya terhadap apa yang Allah perbuat, bahkan mereka yang ditanya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din surufal qawli ghurura. Sebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala di tafsir beliau bahwa dari manusia ada setan juga. Demikian juga dari jin itu setan juga. Dalilnya adalah ayat ini. Adapun jin sendiri ya, maka di situ ada soleh. Ada yang dia itu bukan soleh. Famina solihuna mina duna dalik. Huna toroiko gidada. Di antara kami ada yang soleh. Di antara kami ada yang tidak soleh. Maka kami pun toroiko gidada. Ya, ini berbagai macam jalan. Dan setan itu adalah dari golongan jin. Setan sendiri itu adalah dari golongan jin. Allah sebutkan di surat Al-Kahfi. Wakana minal jinni fafasoko an amri robbih. Dan adalah setan itu dari jin. Fafasaqa, maka dia itu keluar. Fasik, ini keluar. Keluar dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dari manusia sendiri ada yang dia itu berupa apa? Berupa setan, pemikirannya adalah pemikiran setan. Ibnu Katsir boleh menyebutkan bahwa di antara manusia itu juga ada yang dia itu adalah setan. Bahkan Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, al-qalbu aswad setan. Ini anjing yang hitam itu, anjing hitam itu adalah syaitan. Dan disebutkan juga bahwa di antara jin-jin sendiri itu ada yang berupa yakni ular, demikian juga ada yang berupa anjing, demikian juga sebagian ada yang dia itu terbang. Dan itu adalah termasuk tasliyah, yakni hiburan, atau supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak merasa sedih sekali ketika beliau mendapati permusuhan dari musuh-musuhnya yang menghalangi dakwah beliau. Sebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di radhiyallahu ta'ala di tafsir beliau, sebutkan di sini di halaman 290 tafsir dari surat Al-An'am. Beliau menyebutkan di surat Al-An'am, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din surufal qawli ghurura. Yaqulu ta'ala musalliyan li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan musalliyan, yakni memberikan apa? Memberikan hiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kama ja'alna laka adaan, sebagaimana kami jadikan untukmu wahai Muhammad musuh-musuh yaruduna da'watak, membantah dakwahmu. Wa yuharibunak, demikian juga memerangi kamu. Wa yasudunak, demikian juga hasad kepadamu. Bagaimana di perang Uhud, waktu itu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam kusira ruba'iyatuhu, yakni gigi beliau yang bagian depan itu patah. Sampai demikian juga yakni mulut beliau yang asufla yang bawah juga berdarah. Demikian juga ketika beliau waktu itu masih di Mekah, kemudian ditolak oleh orang-orang yang ada di Mekah, kemudian beliau berdakwah di Taif, kemudian beliau dilempari. Demikian juga berdarah kepalanya. Maka kemudian Allah SWT menghibur beliau. Di antaranya dengan menyebutkan ayat ini. Yaqulu ta'ala musalliyan li rasulihi. Allah SWT mengatakan kepada Rasulnya untuk menghibur beliau. Sebagaimana kami jadikan untukmu itu musuh-musuh yang menolak dakwamu, demikian juga memerangi kamu. Fahada sunnatuna, maka hadih ini adalah sunnah dari kami. Anna ja'ala likulli nabiyyin nursiluhu ilal khalq a'da'an min sayatinal insi wal jin. Untuk kami menjadikan setiap nabi yang kami utus musuh-musuh dari setan manusia, demikian juga jin. Yaqumuna bididi ma ja'at bihi rusul. Mereka menghadapi untuk menolak apa yang datang padanya rasul. Yuhi ba'dhum ila ba'din. Suruh al-qawli gurura. Ayu zayinu ba'dhum li ba'dil amr alladhi yat'una ilaihi minal batil. Menghiasi-hiasi sebagian kepada yang lain perkara. Untuk apa? Untuk mengajak kepada kebatilan. Demikian. Menghiasi-hiasi ibarat menjadikan bentuk yang paling bagus untuk menipu asufah orang-orang yang bodoh. Wa yang qada lahu al-aghmiya. Demikian juga mengikuti orang-orang yang dungu. Aladin alaihbahmun al-haqa'iq, yang tidak memahami hakikat-hakikat. Sebagaimana tadi disebutkan, digambarkan orang-orang yang wahid itu adalah orang-orang yang merendahkan orang-orang soleh. Digambarkan kesyirikan itu bentuknya adalah menghormati orang-orang soleh, memuliakan orang-orang soleh setelah mati dan sebagainya. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dari ayat tadi, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din surufal qawli ghurura. Beliau menyebutkan Ibnu Katsir kisah waktu itu ketika Mukhtar bin Abi Ubaid, ya, waktu itu dia setelah Allah Subhanahu wa ta'ala ya memberikan pertolongan pada dia, Mukhtar bin Abi Ubaid ini, dia berhasil mengalahkan orang-orang yang waktu itu membunuh Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Sebagaimana kita ketahui, waktu itu Husain dia ditipu oleh orang-orang yang ada di Irak. Ya, ini mengajak Husain untuk apa? Untuk berpindah ke tempat mereka. Kami akan membaiat kamu, menunjuk kau sebagai pemimpin. Maka kemudian Abdul bin Abbas radhiyallahu anhuma, demikian juga Abdul bin Umar radhiyallahu anhuma, sudah memperingatkan dia, jangan kamu ke sana. Tapi kemudian Husain pun beliau berangkat dengan keluarganya menuju ke Irak. Kemudian orang-orang yang tadi mengatakan akan menolong itu ternyata berkhianat. Sebagian menyebutkan bahwa dari orang-orang Bani Umayyah waktu itu menawari mereka dengan harta dan sebagainya. Sebagian lagi mengancam. Sehingga mereka apa? Berbalik, tidak jadi untuk kemudian menolong Husain bin Ali. Tidak jadi untuk kemudian baiat. Maka kemudian ketika di tengah perjalanan disebutkan di Karbala, kemudian dicegat waktu itu dan dibunuh. Dibunuh Husain, demikian juga keluarganya, kecuali sedikit yang masih hidup dari keturunannya. Sampai kemudian dipenggal kepala Husain radhiyallahu anhuma. Saya waktu itu datangkan kepada khalifah waktu itu, dan sebagian sahabat mengatakan, ya, ketika datangkan kepalanya sudah terpisah dengan badannya itu, kepala ini dulu adalah kepala yang pernah dicium oleh Nabi SAW. Sampai demikian keadaannya. Maka kemudian disebutkan Mukhtar bin Abi Ubaid berhasil membunuh orang-orang yang dulu membunuh Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah dia mendapatkan pertolongan, ternyata apa? Ternyata dia tertipu. Sampai dia mengaku bahwa dia sebagai nabi, bahwa malaikat Jibril datang kepada dia memberikan wahyu. Maka disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala di situ kisah yang kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menyebutkan ayat ini. Yani aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din suhrufal qawli ghurura, yakni memberikan wahyu kepada Mukhtar bin Abi Ubaid ini. Ya. Karena disebutkan bahwa Sofiyah binti Abi Ubaid itu adalah istri dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, perempuan yang salehah. Demikian juga Abu Ubaid sendiri adalah seorang sahabat yang baik atau seorang tabiin yang baik. Demikian. Jadi dari situ Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menyebutkan ayat ini bahwa ada di antara syaitan itu yuhi ba'dhum ila ba'din suhrufal qawli ghurura, mewahyukan satu dengan yang lain ucapan yang menipu. Mewahyukan kepada Mukhtar bin Abi Ubaid ini mengaku sebagai nabi. Padahal itu bukan wahyu, tapi wahyu dari syaitan ini tadi, bukan wahyu dari malaikat Jibril alaihissalam. Yang datang kepada dia kalau dia memang mengatakan melihat atau datang oleh malaikat itu bukan malaikat, tetapi apa? Itu adalah syaitan yang mewahyukan kepada dia sesuai dengan ayat ini tadi. Wa kadzalika ja'ana likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zurfal qawli ghurur. Itu bukan dalam Al-Kathir. Di dalam tafsir beliau. Kemudian disebutkan oleh beliau rahimahullah taala, wa qad yakunu li'adai tauhid. Dan kadang-kadang untuk musuh-musuh tauhid itu ulumun katsirah, ilmu-ilmu yang banyak. Setelah tadi disebutkan bahwa di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara para nabi itu adalah musuh-musuh dari setan, demikian juga dari jin. Itu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita sebutkan kenapa Allah menciptakan yang demikian. Maka di sini disebutkan oleh beliau, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kadang-kadang untuk musuh-musuh tauhid itu mempunyai ilmu-ilmu yang banyak. Jangan dikira mereka tidak punya ilmu, tidak. Mereka punya ilmu juga. Mereka punya ilmu-ilmu yang banyak, ilmu yang tidak bermanfaat. Wa kutubun, punya buku-buku yang banyak. Wa hujajun, demikian juga hujah-hujah. Dalil-dalil, alasan-alasan. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, falamma ja'atuhum rusulun bil bayyinat, ketika datang kepada mereka rasul-rasul mereka bil bayyinat, dengan bukti-bukti, farihu bima indahum minal ilm, mereka bangga dengan apa yang di sisi mereka dari ilmu. Ketika para rasul itu datang kepada mereka dengan dalil-dalil, dengan mukjizat, bahkan mereka bangga terhadap apa yang di sisi mereka dari ilmu-ilmu. Yang di sini sebutkan bahwa mereka musuh-musuh tauhid itu punya ilmu-ilmu juga. Walaupun nanti juga disebutkan bahwa apa? Bahwa satu orang al-ami minal wahidin, satu orang awam dari orang-orang itu ahlu tauhid, yaglibu alf min ulama'i haula'il musyrikin, bisa mengalahkan al-alfu. Ya, yaglibu al-alfa, mengalahkan 1000 dari ulama orang-orang musyrik ini. Satu orang awam yang dia itu muwahhid itu bisa mengalahkan 1000 dari para ulama musyrikin. Karena lemah dalil-dalil yang mereka sebutkan. Setelah disebutkan bahwa mereka itu punya ilmu-ilmu yang banyak, demikian juga buku-buku, tetapi mereka kalau kemudian berhadapan dengan satu muwahhid yang dia itu awam bisa mengalahkan. Muwahhid ini bisa mengalahkan. Bagaimana kita perhatikan orang-orang terdahulu, ada disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala, seorang namanya Ar-Rawandi. Pernah guru saya menyebutkan di biografinya, orang ini begini, begitu cerdas. Tapi kemudian keluar dari agama. Demikian juga bagaimana Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang menyebutkan sebagian tokoh-tokoh ahlul batil yang punya kecerdasan yang luar biasa. Kemudian beliau mengatakan, "Utu zaka'an wala utu zaka'an." Diberikan zakat, diberikan kecerdasan mereka itu, tetapi tidak diberikan zakat, tidak diberikan hati yang baik, tidak diberikan kesucian hati. Punya kecerdasan, tetapi tidak diberikan apa oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesolehan. Tidak ada manfaatnya. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali di Fadlul Ilmu Salaf ala Ilmu Khulaf, termasuk buku yang bagus. Ini beliau menyebutkan bahwa di situ ada ulama-ulama, ya, beliau menyebutkan ada 4 yang paling bagus itu adalah alimun billah wa alimun bisyari'illah, yang mereka itu alim mengetahui Allah Subhanahu wa taala, demikian juga mengetahui syariat Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling bagus. Dari situ karena dia ada rasa takut mengetahui Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak dia berbicara kecuali dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan syariat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang paling bahaya, di antara yang berbahaya adalah yang dia itu alimun billah, yakni alimun bisyarillah wala alimun billah. Mengetahui syariat Allah tapi tidak mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita perhatikan sebagian orang mengetahui agama kita ini. Tapi kemudian bagaimana sampai dia mengatakan boleh seorang kemudian yang bukan mahram bersalaman dengan ya laki-laki dengan perempuan tidak mahram. Dia cari dalil-dalil dari hadis-hadis yang di situ musyabihat. Demikian juga ya ini ucapan-ucapan ya ketika Natal dan sebagainya. Jelas itu sesuatu tidak boleh. Untuk kemudian memberikan ucapan kepada mereka. Lakum dinukum waliyaddin, jelas. Tapi kemudian mempunyai dalil untuk mengatakan demikian. Demikian juga bagaimana dalil jelas untuk kemudian seorang memelihara jenggot, ya, sampai kemudian berpendapat bahwa semakin panjang jenggot semakin dungu dan sebagainya. Dari mana datang seperti itu? Tidaklah muncul itu kecuali dari apa? Dari penyakit yang ada pada diri mereka itu. Sebagian mengetahui alimun billah, yakni alimun bisyari'ilah, mengetahui syariat Allah SWT, bisa membaca buku-buku, kitab-kitab dan sebagainya. Tapi kemudian apa? Tidak membimbing dia kepada jalan yang lurus. Dan mereka bangga. Ya, ketika datang kepada mereka para rasul, mereka bangga dengan ilmu yang mereka miliki. Bahkan disebutkan oleh para ulama yang jelas pada zaman ini, yaitu apa? Dengan dia itu mendahulukan ilmu-ilmu kalam. Tidak mau menerima ini agama kecuali kalau dia itu cocok dengan apa? Dengan pemikiran. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala, ya, di tafsir beliau disebutkan di tafsir surat Ghafir ayat yang ke-83. Falamma ja'atuhum rusulun bil bayyinati farihu bima indahum minal ilm. Ketika datang kepada mereka itu rasul-rasul mereka dengan membawa bayyinat, bukti-bukti, bahkan mukjizat, farihu bima indahum, mereka bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka, minal ilmi, dari ilmu-ilmu. Ilmu falsafah, ya, ilmu mantik, ilmu berbicara. Ya. Kemudian sungguh Allah Subhanahu wa taala wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Haqa di sini ni hato. Jadi melingkupi mereka itu apa yang dulu mereka ejek. Yani adab itu melingkupi mereka, mengobong mereka nanti di neraka terhadap sesuatu yang dulu mereka mengejeknya. Sebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala. Pada majatum rusul bil bayyinat farihu bima indahum minal ilm. Ini mereka bangga terhadap apa yang di sisi mereka dari ilmu. Al munakit lidini rasul, yang menghalangi, yang membantah agama para rasul. Wa minal ma'lum anna farahum bihi yadullu ala siddati ridahum bihi. Dan diketahui bahwa kebanggaan mereka itu menunjukkan sangat keriduan mereka itu terhadap ilmu mereka itu. Wa tamassukuhum wa mu'adatil haq, demikian juga mereka berpegang dengan ilmu mereka itu dan memusuhi kebenaran. Alladzi ja'at bihi rusul, yang datang padanya para rasul. Wa ja'ala batiluhum haqqan, menjadikan batilahum, kebatilan mereka itu hak, menjadikan yang batil itu menurut mereka itu adalah benar. Wa ta'amun li jamil ulum, ini adalah umum untuk setiap ilmu-ilmu. Allati nuqida biha ma ja'at bi rusul, yang apa? Yang membatalkan apa yang datang padanya para rasul. Wa min ahaqqiha, kemudian beliau mengatakan di sini, dan yang paling pantas dari ilmu yang mereka itu bangga dengannya kemudian menolak kebenaran para rasul, ya, bidukhuli fi hadza, yang masuk di dalam permasalahan ini, ulumu falsafah, ilmu falsafah. Bahkan dijadikan kalau kita dulu ya mengetahui mempelajari itu, mereka ada falsafah, ilmu khusus falsafah. Wal mantik, ilmu mantik al Yunani, dari negeri Yunan, yang ini diterjemahkan buku-buku mereka. Tidaklah suatu dalil kecuali apa, harus kemudian sesuai dengan akal. Mereka demikian. Kalau kemudian akal tidak mau, tidak bisa memahaminya, ditolak. Bahkan sebagian menolak adanya apa, siksa kubur dan sebagainya. Ini yang paling berhak yang dikatakan di sini, ilmu yang mereka bangga padanya, yang menolak yang datang pada para rasul itu adalah ilmu falsafah, ilmu mantik. Bahkan di antara tokoh-tokoh mereka seperti Al-Ghazali dan sebagainya disebutkan dia akhirnya bertobat Demikian juga Farur Rozi dan sebagainya. Kalau yang jelas bertobat yaitu Ghazali. Sampai disebutkan ketika dia meninggal membawa Sahih Bukhari dadanya. Yang mana ilmu falsafah ini ya ruddat bihi katsirun min ayatil Qur'an, membantah kebanyakan dari ayat-ayat Al-Qur'an. Tidak mau menerima kecuali kalau kemudian cocok dengan akal pikiran. Sampai ya mereka itu sebagian menempuh jalan dengan dikosongkan akal itu ya, kemudian baru dimasukkan. Ya dibersihkan dulu. Dari akidah-akidah keyakinan dia dibersihkan dulu kemudian baru dimasukkan. Menurut mereka demikian. Ini suatu yang berbahaya. Bagaimana ketika kalau kemudian dikosongkan itu kemudian masuk setan. Sampai sebagian mereka ya ini melarang untuk mempelajari usuluddin. Karena takutnya nanti kalau belajar usuluddin, karena demikian pakai ilmu mantik. Ya ini digambarkan akal harus kemudian harus menerima datangnya hadis ini, kalau tidak maka tidak diterima. Sampai mereka mengistilahkan dengan apa? Istilah kita uculuddin, agamanya menjadi ucul, menjadi lepas karena bingung. Padahal mudah permasalahan tauhid, permasalahan akidah itu. Kalau kemudian dengan pemahaman salafus saleh. Wa naqasat qadrahu fil qulub. Demikian juga Al-Qur'an itu menjadi kurang kadarnya di hati-hati mereka. Wa jalat adillatahu al-yaqiniyah al-qat'iyah, dan menjadikan dalil-dalil yang yakin dan pasti dari Al-Qur'an, demikian juga hadis tentang Isra Mi'raj, demikian juga melihat Allah Subhanahu wa taala, ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan hikmahnya. Dalil-dalil yakin yang pasti ini adilatan lafdiyah. Cuma dalil-dalil secara lafaz saja yang tidak memberikan keyakinan sedikitpun. Ini demikian. Dia menolak hadis-hadis, demikian juga ayat-ayat kalau kemudian tidak sesuai dengan akal pikiran mereka. Bahkan termasuk dari suatu yang paling bahaya kan. Ya seseorang yang kemudian berpendapat setelah mereka berpikir kemudian menentukan suatu hukum-hukum, membuat suatu undang-undang dan sebagainya, sampai kemudian berpendapat bahwa apa yang mereka buat dari peraturan-peraturan itu lebih bagus daripada Al-Qur'an dan juga hadis. Inilah muncul dari ini tadi. Mereka punya ilmu-ilmu, mungkin cerdas-cerdas membuat buku-buku dan sebagainya, ya. Kemudian bangga dengan ilmu tersebut sampai kemudian mengatakan bahwa apa yang di sisi mereka itu lebih bagus daripada Al-Qur'an dan hadis. Ini sangat berbahaya sekali. Bahkan termasuk dari pembatal dari keislaman. Seseorang yang meyakini yang demikian. Pernah lewat pada pembahasan kita termasuk dari nawaqidul Islam. Ya, pembatal-pembatal keislaman adalah seseorang yang meyakini demikian. Ya, disebutkan di pembatal yang keempat, man taqada anna ghairu hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam akmal min hadihi. Seorang yang berakidah berkeyakinan bahwa sungguhnya selain petunjuk Nabi itu lebih sempurna daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini muncul dari ilmu yang dia miliki. Walamma ja'atuhum rusul bil bayyinat, ketika rasul datang dengan penjelasan dalam Al-Qur'an, wasariqatu wasariqatu faqta'u aydihuma jazaa'an bima kasaba nakala min Allah. Orang yang mencuri laki-laki atau perempuan, ya, faqta'u aydihuma. Ini potonglah tangan kedua orang yang mencuri itu. Dahulukan yang kanan dulu. Jazaa'an bima kasaba, sebagai balasan dari yang mereka usahakan dari Allah Subhanahu wa taala, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengatakan tidak mungkin, tidak pantas. Ya demikian. Dari Allah SWT sudah menetapkan demikian untuk kita untuk taat terhadap apa yang datang padanya Nabi SAW. Demikian juga wazaniyatu fajlidu kula wahidi minhuma mi'ata jaldah. Orang yang berzina yang belum menikah untuk kemudian dicambuk 100 jaldah, 100 cambukan. Wala ta'khudkum bihima ra'fatum fi dinillah. Jangan kau kemudian kasihan karena agama Allah SWT. Ya, itu adalah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia ditahjir, yang dipisahkan dari negerinya 1 tahun. Itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita tunduk dari apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini demikian. Walaupun mungkin tidak bisa melaksanakan. Tapi demikian kita meyakini. Jangan sampai ada pada diri kita perasaan bahwa apa? Bahwa selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih bagus. Tidak ada. Petunjuk paling bagus adalah petunjuk Nabi SAW. Bagaimanapun ilmu yang dimiliki oleh seorang, tidak boleh mempunyai keyakinan demikian. Tidak boleh mempunyai keyakinan bahwa selain petunjuk Nabi SAW lebih bagus. Muncul dari apa itu? Muncul dari tadi ilmu yang dia miliki. Farihu bima indahu minal ilm. Merasa bangga terhadap ilmu yang mereka miliki. Demikian juga rajam dan sebagainya. Itu putusan dari Allah Subhanahu wa taala. Au anna hukma ghairihi ahsan min hukmi, atau hukum selain Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih bagus dari hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalladzi la yafdiluna hukma tagut ala hukmihi fa huwa kafir. Sebagaimana orang yang mendahulukan hukum tagut atas hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah kafir. Jadi muncul dari itu. Muncul dari merasa bangga dengan ilmu yang mereka miliki. Lalu bagaimana bagi kita? Bagi kita adalah taat terhadap apa yang datang padanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan di Aqidah Tahawiyah juga dalam pembahasan yang baru kita menyebutkannya. Ini termasuk dari Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Disebutkan di sini oleh Imam At-Tahawi, wala tasbutu qadamul Islam ila ala dhuhri taslim wal istislam. Tidaklah kokoh kaki seseorang dalam Islam itu kecuali dengan dia itu menampakkan ketundukan. Kecuali dalam keadaan dia itu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di situ ucapan Imam Zuhri rahimahullahu taala, minallahi arisalah wa minar rasul albalad wa alaina taslim. Dari Allah Subhanahu wa taala itu risalah. Allah yang menentukan siapa yang berhak mendapatkan risalah itu. Allahu a'lamu haitsu yajalu risalatah. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, Allah lebih tahu di mana Allah meletakkan risalah itu untuk siapa? Siapa yang berhak memanggulnya? Demikian juga pewaris-pewarisnya, siapa yang lebih berhak? Dari Allah itu risalah. Wa minar rasul al-balagh, dan dari rasul penyampaian. Nabi menyampaikan saja. Hal balagh tu 3 kali. Apakah aku sudah sampaikan? Apakah aku sudah sampaikan? 3 kali Nabi menyebutkan. Ketika beliau berkhutbah di Padang Arafah. Dari Allah risalah dan atas rasul itu menyampaikan, wa alaina taslim, dan atas kita tunduk, sudah selesai. Untuk kita taslim, tunduk terhadap apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa alaina taslim. Ucapan yang bagus dari Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala. Ucapan ini juga dinukilkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Jadi untuk kita adalah taat terhadap apa yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyampaikan, sudah kita menerima. Tidak kemudian kita membenturkan dengan akal kita, atau mungkin sebagian orang punya ilmu dan sebagainya mengatakan bahwa syariat ini tidak pantas di zaman sekarang ini. Tidak. Wa alaina taslim. Untuk kita itu untuk taslim, tunduk terhadap apa yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian, ya, disebutkan walaupun demikian mereka punya ilmu yang banyak, bahwa nanti akan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, satu orang yang diitu muwahhidin itu bisa mengalahkan 1000 dari ulamanya orang-orang musyrikin ini. Dan disebutkan juga di dalam Al-Qur'an, ya, wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Ya, sebagian menyebutkan para ulama, wala ya'tunaka bimatsalin, dan tidaklah mereka itu mendatang kepada engkau wahai Muhammad bimatsal, dengan suatu hujah, dengan suatu permisalan, dengan suatu bantahan, illa jinnaka bil haqqi, kecuali kami datangkan untuk engkau ini kebenaran. Wa ahsana tafsira, dan lebih bagus tafsirnya. Wala ya'tunaka bimatsalin illa jinnaka bil haqqi wa ahsana tafsira. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebagian orang mengatakan tidak ada di situ dari orang-orang ahlul batil yang cerdas-cerdas, yang pandai-pandai, kecuali Allah datangkan di situ ulama-ulama. Sejak zaman dulu. Di zaman Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, di situ ada orang-orang ahlul kalam. Bagaimana kemudian datangkan oleh Allah Subhanahu wa taala beliau? Orang-orang punya ilmu sampai kemudian beliau di penjara dan sebagainya. Demikian juga di zaman-zaman ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Demikian juga di situ kalau kita lihat ada Zaid Al-Qawsari. Orang punya ilmu juga, datangkan di situ Al-Imam Al-Mu'allimi, punya buku At-Tangkil. Ya, yang membantah Sayyid Al-Qawthari. Ini tidaklah di situ ada orang-orang yang punya ilmu-ilmu yang menyesatkan ini, kecuali datangkan di situ ulama-ulama yang membantahnya. Sampai di zaman kita ini ada orang-orang yang terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu untuk membantah kebatilan. Insyaallah di sini kita membaca buku berikutnya.